وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونفتنا عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Umdah fil Ahkam. Terakhir yang kita bahas ialah pembahasan Kitabul Janais, kitab tentang masalah jenazah. Sekarang kita masuk pada pembahasan kitab berikutnya, yaitu Kitabuz Zakah, kitab tentang masalah zakat. Kitab yang membahas tentang masalah zakat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Kitabuz Zakah, kitab yang membahas tentang masalah zakat. Zakat secara bahasa artinya ialah al-barakah wal-nama wal-tahara wal-salah. Makna zakat secara bahasa ialah keberkahan, berkah, berkembang, suci dan baik. Ini pengertian zakat secara bahasa. Lafaz zakat yazku, zakaan wa zakatan dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari empat makna ini. Dimanakan barokah, dimanakan berkembang, dimanakan kesucian, dimanakan dengan kebaikan. Adapun zakat secara istilah, maknanya adalah hissatun muqaddarah min malin makhsus fi waqtin makhsus yusrafu fi jihatin makhsusah. Artinya prosentase tertentu yang ditetapkan dalam syariat dari harta tertentu pada waktu tertentu diserahkan pada pihak-pihak tertentu. Ya, persentase tertentu yang ditetapkan dalam syariat dari harta tertentu pada waktu tertentu diserahkan kepada pihak tertentu. Ini definisi zakat secara syar'i. Sehingga dari definisi ini ada beberapa pembahasan, pembahasan tentang persentasenya, berapa yang harus dikeluarkan. Yang kedua, pembahasan tentang hartanya, harta apa saja yang dizakati. Kemudian terkait dengan waktu penyerahannya, kapan menyerahkan zakat. Kemudian terkait dengan orang-orang yang mendapatkan zakat, namanya mustahik zakat. Dalam Islam barakallahu fikum, zakat itu dibagi dua. Yang pertama, zakatul mal, zakat harta benda. Dan yang kedua, zakatul fitrah, zakat fitrah. Ya, zakat ada dua, ada zakatul mal, zakat harta benda. Yang kedua, zakatul fitrah, zakat fitrah. Pembahasan yang paling inti, yang paling panjang ialah zakatul mal. Sementara zakat fitrah itu dibahas terkait dengan Ramadan dan Idul Fitri. Barakallahu. Baik. Zakat ini hukumnya adalah fardhu ain. Zakat hukumnya adalah fardhu ain atas tiap-tiap orang yang memenuhi ketentuan-ketentuan wajibnya. Zakat mal atau zakat ini hukumnya fardu ain atas tiap-tiap orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajibnya. Barakallahu fiikum. Jadi bukan fardu kifayah. Siapa saja yang sudah terpenuhi persyaratan wajib zakat, maka masing-masing orang yang terkena ini, masing-masing orang yang terpenuhi ketentuan tadi harus mengeluarkan zakatnya. Sehingga dikatakan fardu ain atas tiap-tiap orang yang sudah terpenuhi padanya syarat-syarat wajibnya. Ya Rabbal Alamin. Kemudian zakat itu wajib dikeluarkan dengan segera. Tajibu alal faur namanya. Zakat itu wajib dikeluarkan dengan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Begitu kita terkena kewajiban zakat, sudah terpenuhi syarat wajibnya mengeluarkan zakat, langsung keluarkan. Jangan ditunda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa atu haqqahu yauma hasadih." Yang terkait dengan zakat pertanian. Tunaikan haknya zakat pada hari kamu panen. Jadi kalau panennya hari ini, ya hari ini juga dizakati. Demikian juga apa? Segera wajib segera dikeluarkan. Begitu terkena kewajiban zakat, langsung dikeluarkan. Langsung dikeluarkan. Barakallahu fiik. Nah, terkait dengan zakat, dalam Islam zakat diwajibkan termasuk rukun Islam. Ada yang berpendapat zakat diwajibkan di Madinah, ada yang mengatakan zakat diwajibkan di kota Mekah. Ada yang mengatakan di Madinah, ada yang mengatakan di kota Mekah. Pendapat yang sahih di kalangan para ulama terkait dengan kewajiban zakat sudah diwajibkan di kota Mekah sebelum Rasul hijrah. Namun perincian-perinciannya baru dijelaskan di kota Madinah. Baik, ini beberapa mukadimah terkait dengan bab zakat. Sekarang kita bahas hadisnya. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, li Mu'adz ibn Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Rasul pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman. Sebelum diutus ke Yaman, Rasul memberikan briefing dulu kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Rasul, innaka satati qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau nanti akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Di Yaman banyak Yahudinya dan juga ada Nasraniyahnya. Fa idza jitahum, apabila kamu datang kepada mereka, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau kamu tiba di mereka, datang kepada mereka, dakwai mereka, ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ini menunjukkan tauhid dulu, akidah dulu, baru pembahasan yang berikutnya. Apalagi yang didakwai itu non muslim, harus mendakwai mereka dengan dua kalimat syahadatain. Ringkasnya, islamkan dulu. Minta mereka mengucapkan dua kalimat syahadat pertanda keislamannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ila ayyuhidullah, dakwai mereka hingga mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah semata. Kalau kepada non muslim diupayakan syahadat dulu, islamkan dulu mereka. Kalau kepada kaum muslimin, utamakan dakwah tauhid, utamakan dakwah akidah, perbanyak materi-materi masalah akidah, perbanyak tema-tema tauhid untuk mengokohkan iman dan akidah mereka. tauhid awalan. Kemudian kata Rasul, fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau mereka telah mentaati kamu dengan seruan tadi, sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain. Fa akhbirhum, beritakan kepada mereka, annallaha qad farada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Sampaikan kepada mereka, Allah menfardukan atas mereka 5 salat setiap hari dan setiap pagi dan malam, setiap harinya 5 salat. Ini baru penjelasan terkait dengan masalah amal-amal zahir. Setelah akidah baru pembahasan masalah amal-amal yang lain yang zahir, terutama rukun-rukun Islam, salat. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau mereka sudah mentaati kamu dengan seruan tadi, sudah salat, fa akhbirhum, sampaikan lagi kepada mereka, annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fatraddu 'ala fuqaraihim. Allah menfardukan atas mereka shadaqah. Ini zakat. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan, diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalik, dan kalau mereka mentaati kamu dengan seruan tadi, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati, hati-hati kamu jangan mengambil harta benda mereka yang paling berharga. Jangan mengambil harta benda mereka yang paling berharga. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah kamu dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, sebab tidak ada antara doa yang terzalimi dan Allah hijab. Intan. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dalam sahih keduanya. Yang diinginkan oleh alif bukan pembahasan masalah tauhidnya, bukan pembahasan tentang masalah sholatnya, tapi yang dibahas masalah zakatnya. Kita ulangi lagi ucapan yang terkait dengan zakat. Kata Rasul, annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Allah menfardukan atas mereka shadaqah, diambil dari orang-orang kayanya, diserahkan kepada orang-orang fakirnya. Di sini ada beberapa permasalahan seputar masalah zakat. Yang pertama masalah hukumnya. Terangkan tadi, dalam hadis ini tegas menunjukkan hukumnya apa? Fardu. Allah menfardukan atas mereka sedekah. Maka zakat hukumnya fardu, bahkan termasuk rukun Islam, dan fardunya fardu ain atas tiap-tiap orang yang sudah terpenuhi kewajiban zakat. Kemudian masalah yang kedua ialah siapa yang diwajibkan zakat. Rasul mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim, zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka. Mereka di sini muslimin. Diambil faedah oleh para ulama, zakat itu diambil dari orang-orang kaya muslim. Adapun orang-orang kaya yang kafir, tidak. Dan dalam hal ini adalah hum aghniyaihim, orang-orang kaya mereka muslimin. Maka terkait dengan zakat, kita tidak sanggup bautnya dengan orang kafir. Ya, muslim yang kaya, muslim yang kaya, barakallahu. Kemudian dari kalimat ini, orang-orang kaya mereka, diambil faedah lain, bagaimana, apakah ada kewajiban zakat pada harta, pada harta anak kecil yang kaya, atau pada harta orang gila yang kaya, yang kaya? Ada anak kecil, hartanya banyak. Ada orang gila, hartanya banyak. Kok bisa? Kok bisa? Nah, kalau anak kecil, warisan. Orang gila, kaya sebelum gila. Nah, gitu ya. Dia sebelum gila sudah kaya duluan, baru dia gila setelah itu. Bagaimana ini? Apakah anak kecil yang punya harta banyak juga diwajibkan zakat? Orang gila yang punya harta banyak, apakah juga diwajibkan zakat? Nah, jawabannya? Jawabannya tidak. Kenapa? Bukan mukallaf. Hah? Karena enggak akil, enggak balik. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Barakallah. Pendapat yang pertama mengatakan anak kecil yang belum balik, orang gila yang enggak berakal, tidak terkena kewajiban zakat. Apa alasannya? Tidak mukallaf. Tidak terkena beban syariat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama kita. Anak kecil yang punya harta banyak atau orang gila yang punya harta banyak tetap terkena kewajiban zakat. Tetap terkena kewajiban zakat. Alasannya, alasannya zakat itu berkaitan dengan harta, tidak berkaitan dengan orang. Lain halnya dengan sholat. Kalau sholat terkait dengan orang yang melakukan, nggak terkait dengan harta. Jadi paham ya? Zakat itu terkait dengan harta, bukan terkait dengan orang. Argumentasi yang kedua hadis ini Rasul mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka. Yang penting kaya. Dan memandang apakah dia kecil, apakah dia gila, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, yang penting dia orang kaya. Sehingga dipandang hartanya, bukan orangnya. Pendapat ini yang rajih barakallahu fikum, pendapat yang sahih. Kata-kata orang kaya, ghani, aghniya, meliputi laki, meliputi perempuan, meliputi yang tua, yang muda, yang kecil, yang gila, semuanya. Yang penting dia dikatakan kaya. Hadza huwa rajih. Sehingga anak kecil yang hartanya melimpah juga terkena zakat. Nanti yang mengatur adalah walinya. Orang yang gila hartanya banyak terkena zakat. Yang mengatur walinya. Barakallahu fiik. Naam. Juga dibahas lagi oleh para ulama terkait dengan masalah zakat orang yang punya piutang. Zakat orang yang punya piutang. Apakah orang yang punya piutang juga terkena kewajiban zakat? Paham piutang ya? Jadi kita ini uangnya banyak, tapi nggak di tangan. Diutangi terus sama orang ini, belum balik-balik ini. Belum balik-balik ini. Jadi uang kita di tangan orang semuanya. Kita punya piutang banyak. Kalau dihitung-hitung ya sudah melimpah, sudah banyak, sudah kaya. Apakah harta piutang tadi dizakati? Apakah harta piutang tadi dizakati? Jawabannya barakallahu fikum, dirinci. Dirinci. Ada dua perincian. Yang pertama, dainun marjuhul ada, piutang-piutang yang diharapkan bisa kembali, mudah untuk ditarik kembali. Marjuhul ada, yang utang orang mampu, yang utang orang berduit, yang mudah untuk mengembalikan utang-utang mereka, diharapkan kembali. Maka harta yang piutang tadi termasuk harta yang harus dizakati, wajib dizakati. digabungkan dengan harta yang dia miliki sekarang. Dia punya tabungan berapa, digabungkan dengan piutang-piutang yang ada, dizakatinya. Rincian yang kedua, rincian yang kedua, dainun ghairu marjuwil ada, piutang-piutang yang tidak ada harapan kembali. Yang utang orangnya pailit, yang utang orangnya betul-betul miskin, jatuh miskin, jatuh fakir, tidak bisa diprediksi kembali apa tidak, tidak ada harapan kembali. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang sahih dalam bab ini, barakallahu fikum, tidak terkena kewajiban zakat, tidak terkena kewajiban zakat, dikarenakan posisi harta tadi seperti sudah tidak ada lagi. Wujuduhu kal mahdud, keberadaannya seperti tidak ada lagi. Seakan-akan sudah enggak ada harta yang ada. Sudah enggak ada hartanya, dikarenakan tidak ada harapan untuk bisa dikembalikan lagi. Itu terkait dengan piutang. Terkait dengan masalah harta-harta piutang, barakallahu fikum. Baik. Khulasanya barakallahu fikum. Baik, ringkasnya ya, Pak. Ada persyaratan-persyaratan kewajiban zakat terkait dengan orang. Ada pula persyaratan-persyaratan wajib zakat terkait dengan harta. Ini semua diambil dari riwayat ini. Adapun persyaratan-persyaratan kewajiban zakat terkait dengan orang, orang yang terkena kewajiban zakat, di sini ada beberapa persyaratan. Yang pertama ialah al-hurriyah. Al-hurriyah statusnya merdeka. Maka budak, hamba sahaya, tidak terkena kewajiban zakat, bukan termasuk orang yang terkena kewajiban zakat. Sebab harta benda yang dimiliki budak itu punya tuannya. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Laisa fi malil 'abdi zakatun hatta yu'taq." Tidak ada zakat pada harta benda yang dimiliki budak hingga dia dibebaskan. Syarat yang kedua ialah al-Islam. Orangnya memeluk agama Islam, Muslim. Fala zakata 'alal kafiri bil ijma'. Tidak ada zakat atas orang-orang kafir dengan kesepakatan para ulama. Paham ya? Sehingga zakat itu dibebankan kepada kaum muslimin, bukan kepada orang kafir. Ini dua syarat, merdeka, dan yang kedua Islam. Dan ini tadi terkait dengan harta anak kecil dan yang gila, pendapat yang rajin, zakat dibebankan kepada anak kecil atau orang gila yang memiliki kemampuan zakat. Kemudian persyaratan-persyaratan wajib zakat terkait dengan hartanya. Persyaratan wajibnya zakat terkait dengan hartanya. Yang pertama ialah ayyakuna minal asnaf allati tajibu fiha zakat. Termasuk golongan harta benda yang terkena kewajiban zakat. Harta yang dizakati adalah harta benda yang termasuk golongan harta yang terkena kewajiban zakat. Anda akan disebutkan insyaallah poin-poinnya. Apa saja yang termasuk harta benda asnaf zakawiyah. Yang kedua persyaratannya ayyablughan nisab, mencapai nisabnya. harta tersebut mencapai nisabnya, yaitu ukuran yang ditetapkan dalam syariat kenanya kewajiban zakat, mencapai nisab. Yang ketiga, ayyakuna hadzal mal mamlukan milkan tam. Ayyakuna hadzal mal mamlukan milkan tam. Harta tadi kita miliki dengan sempurna. Ini harta kita miliki dengan sempurna. Artinya di tangan kita, milik kita sendiri. Sehingga muncul pembahasan bagaimana dengan harta piutang tadi itu. Jawabannya dengan dua perincian. Kalau piutangnya mudah dikembalikan, diharapkan kembali, maka dizakati. Kalau tidak, maka tidak. Barakallahu. Kemudian ketentuan yang keempat terkait dengan hartanya, ayyahula alaihil haul, mencapai satu haul. Mencapai satu haul ini khusus untuk zakat emas perak, zakat emas perak dan hewan ternak. Adapun zakat pertanian dan buah-buahan tidak ada persyaratan haul, tidak ada persyaratan haul, tapi dikeluarkan langsung ketika panen. Nah, ini empat ketentuan terkait dengan masalah harta benda yang wajib dizakati. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita punya harta banyak, tapi juga punya utang banyak. Kita punya harta banyak, tapi juga punya utang banyak. Apakah kita terkena kewajiban zakat? Ya lagi, antum, hartanya banyak, utangnya apa? Gitu ya, itu globalnya. Nah, dihitung untuk utangnya, sisanya kalau mencukupi maka dikeluarkan zakatnya. Masya Allah. Nah, labas, itu jawaban singkat. Habis. Kalau mau dibikin klasifikasi lagi, bisa. Sehingga orang yang punya harta dan punya utang itu keadaannya macam-macam. Ada orang punya harta banyak, utangnya banyak. Harta yang dia miliki kalau dibayarkan untuk utangnya kurang atau habis. Yang ini tidak terkena kewajiban zakat. Keadaan yang kedua, kalau dia bayarkan uangnya atau dia bayarkan harta untuk membayar utangnya mencukupi lebih, tapi kelebihannya belum mencapai nisab, yang ini tidak terkena kewajiban zakat. Ya. Yang ketiga, kalau dia bayarkan cukup lebih dan lebihnya mencapai nisab, inilah yang terkena kewajiban zakat. Sehingga tergantung kondisinya masing-masing. Saya paham ya? Ini hartanya miliaran, utangnya triliunan, ya berdoa ya. Enggak cukup untuk kemudian membayar utangnya. Dia punya harta 5M, utangnya 5M juga. Oh doai, pas-pasan. Dia punya harta 5M, utangnya dia 4M, 4,9 atau 4, berapa gitu, yang sedikit. Allah nusa. Sehingga ketika dia total semua utang-utangnya ada lebihnya dan lebihnya mencapai nisab, baru terkena kewajiban. Barakallahu fikum. Baik, Pak. Masih masalah harta bendanya. Baik. Terkait dengan harta benda yang dia dapatkan, entah pekanan, entah dua pekanan, entah bulanan, apakah harta yang dia dapatkan itu disendirikan ataukah digabungkan dengan harta yang ada di tangan? Misal gambarnya ya, kita punya harta, mencapai nisab atau hampir mencapai nisab. Kita kan bekerja dari maisha, entah sepekanan, entah tengah bulanan, entah bulanan, kan ada pemasukan. Apakah pemasukan tiap pekan atau tiap bulan tadi digabungkan dengan harta yang sudah ada, sehingga nanti dihitung dengan nisab? Kenapa? Misalnya Budi ini, Budi punya harta tabungan misal 25 juta. Hitungan untuk harta uang menggunakan emas 35 jutaan ya, masih kurang 10 juta nisabnya ya. Kita punya uang 25 juta sudah ada ini, kita kerja, ada pemasukan, masuk. Harta yang masuk ini, apakah digabungkan dengan harta yang sudah ada, ataukah disendirikan nanti dihitung haul dan nisabnya? Gimana? Dipisah. Kenapa? Yang tabungan tadi itu kan sudah terpakai. Yang ini? Yang ini kan masih terpakai. Ya terpakai, tapi ada lebihnya. Lebihnya masuk. Pakai lebihnya masuk. Artinya yang kita dapatkan tadi itu ada lebihnya. Nah, kalau habis terus ya, ya jangan dibahas, ya dibahas yang ini aja. Ada sisanya. Ada sisanya. Misalkan kita setiap bulan gaji 2 atau 3 juta dipakai untuk makan segala macam 2,7. Tinggal 300 masuk. Yang kita dapatkan sekarang ini, apakah digabungkan dengan harta yang sudah ada, ataukah disendirikan, dipisah? Dihitung sendiri. Kenapa sendiri? Karena saat ini kan harus ada betul. Kondisinya sekarang ini belum nisab. Masih angka 25 juta. Anggap nisabnya 35 juta. Kita masih punya harta 25 juta, belum nisab. Tabungan kita itu tiap bulannya ada penambahan, ada harta lebih. Yang kita dapatkan tiap bulan tadi, yang lebih-lebih tadi, disendirikan ataukah digabungkan dengan yang 25 juta tadi? Gimana Pak Darukut? Sendirikan apa digabung? Digabung. Kenapa? Gabung. Masya Allah. Pas mencapai nisab, gabung lagi atau sendirikan lagi? Misalkan gabung, naik, mencapai 35 juta, pas nisab. Ada lagi yang lain, gabung juga atau disendirikan lagi? Kalau mencapai nisab, sendirikan. Kalau belum, digabung. Nah, baiklah. Jadi yang perlu kita pikirkan itu adalah harta benda yang setelahnya itu ada perincian. Apakah harta benda yang kita dapatkan setelah itu sejenis dengan yang kita simpan atau tidak? Misal yang tadi yang saya contohkan uang kita punya uang 25 juta belum mencapai nisab, anggap nisab 35 juta kita kerja, ada harta yang masuk, harta yang masuk itu macam-macam. Yang pertama, harta sejenis dengan yang kita simpan, kita mendapatkan uang lagi, sama-sama uang, sama-sama uang lebih. Prinsipnya kata para ulama, kalau harta yang kita dapatkan setelah itu satu jenis dengan yang kita simpan, maka digabung. Kita kerja, kita gaji, terpakai, ada sisa, dikalikan sama-sama uang, digabungkan. Terus digabungkan. Apakah itu sebelum nisab ataukah setelah nisab? Yang penting satu jenis digabung. Begitu mencapai satu nisab, baru dihitung haulnya. Dihitung haulnya. Misal pada bulan atau akhir bulan Februari, awal Maret mencapai 35 juta nisab sudah. Itu dihitung. Dihitung apa ini? Haulnya. Yang kita dapatkan terus digabungkan lagi, gabungkan lagi. Mungkin yang ini kepakai, gabung, pakai, gabung, pakai, sampai tahun depan awal Maret dilihat apakah masih nisab ataukah tidak. Kalau ternyata satu haul ke depan belum mencapai nisabnya, enggak ada zakat. Tapi kalau ternyata lebih nisab, maka ada zakat dan dihitung seluruh yang ada. Dihitung seluruh yang ada, bukan dihitung yang batas 35 juta. Tidak, tapi dihitung seluruh harta kita yang ada. Kenapa? Dikarenakan satu jenis. Tetapi kalau yang kita dapatkan lain jenis, kita nabung uang, kita dapat emas, dapat perak, atau hewan ternak, kita buka kambing, kita buka sapi, kita buka unta. Ini semuanya tidak digabungkan dikarenakan lain jenis. Lain jenis. Barakallah. Lanjut. Paham salah ya? Ini masih mukadimah. Saya mau teruskan lagi perkara yang satunya lagi. Kalau seandainya ada seseorang yang memiliki harta benda dan jauh di atas nisab, harta yang melimpah. Nggak cuma 35 juta, lebih ratusan juta itu hartanya orang ini. Dalam keadaan dia sudah memiliki penghasilan tetap. Penghasilan tetap. Misalkan dia bulan gaji 10 juta. Nah, dan dia pun memiliki pengeluaran yang tetap juga. Bisa dikalkulasi. Tiap bulan 5 juta, misalkan 6 juta tiap bulan. Sehingga ada lebihnya 3-4 juta tiap bulan. Harta asalnya sudah mencapai nisab. Pertanyaan saya adalah, apakah diperbolehkan bagi orang yang semacam ini barakallahu fikum untuk mengeluarkan zakatnya tiap bulan? Setiap gajian langsung dipotong zakat. Gajian potong, gajian potong, gajian potong, terus begitu. Apakah boleh? Ini memunculkan pembahasan yang namanya zakat profesi. Iya, ayo pikir bareng-bareng sama saya. Gimana tuh? Gak bisa? Belum satu haul. Dia mengatakan dihitung haul, gak dihitung haul, duitku akeh. Paham ya? Harta dia melimpah, sudah melep, jauh melebihi nisab. Secara kalkulasinya manusia gak berkurang, nambah terus. Nah terus dia gaji misalkan tadi saya katakan gaji tetap 10 juta, pengeluaran juga tetap 6, 5, 7 juta, mesti ada lebihnya 3, 4 juta tiap bulan. Itu dimasukkan tabungan terus, tidak pernah kurang, senambah terus gitu. nambah terus. Sehingga dia bisa pastikan dengan teman-teman manusia ya, dia bisa pastikan pasti mencapai satu haul sudah nisab. Pasti. Apakah boleh dia keluarkan tiap bulannya? Apakah dia boleh dia keluarkan tiap bulannya? Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Dia tahu gak sama, sehingga dia keluarkan sesuai dengan perhitungan yang ada. Tiap bulannya beda dia keluarkannya, sesuai dengan perhitungan yang ada. Intinya boleh apa enggak? Gimana? Gimana? Hah? Nunggu setahun. Nunggu setahun. Nunggu setahun dulu. Hah? Gak boleh ya? Yakin. Dah boleh banyak. Dah boleh. Harus tahu. Ini betul zakat ini sekarang. Dah boleh. Harus tahu. Masya Allah. Gimana? Yang sisanya tadi itu apa sih dimasukkan? Iya, iya. Sisa sudah masuk ke. Ya entah masuk ke tabungannya, mau ditaruh di dompet di rumahnya, yang penting nggak terpakai, turah 3 juta 4 juta tiap bulannya. Terus jadi kalau bicara haul nggak boleh, kalau bicara yang lain. Sudah mencapai nisab. Sudah mencapai. Atap dia ratusan juta miliaran. Tidak berkurang. Dia bertambah terus. Tambah. Jika dia punya penghasilan tetap, juga dikeluarkan dengan tetap gitu. Kehidupan dia standar. Kurang lebih ya gitulah. 6-7, 7-6-5 gitulah. Gitu. Nah, di sini barakallahu fikum. Yang pertama ialah membahas tentang masalah apakah boleh menyegerakan dikeluarkannya zakat sebelum waktunya. Hal yajuzu ta'jilu ikhrajiz zakat qabla auliha? Apakah diperbolehkan menyegerakan zakat sebelum haulnya? Apa ya? Jadi bukan pas waktu, sebelumnya. Ini dirinci. Kalau memang dia belum mencapai nisab dan diperkirakan ketika satu haul belum tentu sampai nisabnya, maka tidak boleh. Ditunggu nanti sampai satu haul dilihat satu nisab ataukah belum. Belum ada kejelasan. Yang kedua, kalau secara tradisinya manusia, sebagaimana yang berlangsung selama ini bertahun-tahun dia jalani, sudah mencapai nisabnya, jauh melampaui nisabnya. Perkiraan dia satu tahun nanti ke depan masih nisabnya, bahkan lebih daripada itu, sebagaimana saya gambarkan tadi. Itu pendapat yang sahih di kalangan para ulama. Boleh. Ya juz ta'jilu ikhraj zakat. Diperbolehkan menyegerakan mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Ingat dengan penggambaran tadi, dia sudah mencapai nisabnya dan perkirakan selama satu haul nanti tetap nisab. Apalagi dengan yang saya gambarkan, pemasukan tetap, keluar juga tetap, kira-kira. Barakallahu fikum. Dalam kasus yang saya tanyakan tadi, barakallahu fikum, itu diperbolehkan bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya tiap bulan. Tapi perhitungannya, ini yang jadi masalah sekarang. Perhitungannya ialah dia harus menghitung seluruh harta yang dia punya tabungannya, kemudian ditambah dengan sisa harta yang dia peroleh selama setahun. Gaji 10 juta tiap bulan, pengeluaran 6-7 anggap 6 yang umum, sisa 4, Maka 4 dikalikan 12, 48 juta digabungkan dengan harta yang ada. Paham ya? Digabungkan dengan harta yang ada. Terus dikalkulasi, dikeluarkan 2,5%-nya. Berapa jumlah semua yang ada ini? Kemudian dia sebar pada 12 bulan. Setiap bulan keluarkan. Ada ya. Bisa dia langsung keluarkan seluruhnya, bisa dia bikin tiap bulan. Barakallahu fiik. Paham kemarinnya, Pak? Misal. Kita punya tabungan 100 juta. Itu kan sudah melampaui, misal ya, anggap misal 35. Kita sudah punya tabungan 100 juta. Gaji kita 11-10 juta. Sudah tetap itu. Yang kita keluarkan 6 juta. Sisa 4. Ya bulan. Perhitungannya 100 juta ditambah dengan 4 juta dikalikan 12 bulan. Yang akan datang. Ini kan pembahasan menyegerakan zakat. Yang akan datang. Zakat dari mulai Januari kemarin. Ini sampai Desember tahun depan. Desember depan. Itu 48 juta. 48 ditambah 100, 48 juta. Dikeluarkan 2,5%-nya. Ketemunya berapa? Itu. Hampir? Bukan 22%, 2,5%-nya. 3 jutaan ya? Anggap 3 jutaan. Seperti gampang gitu, kerampiangan lah. Anggap 3 jutaan. Zakatnya dia selama setahun itu 3 juta. Maka dia bisa keluarkan tiap bulan. Untuk 3 juta bisa langsung dikeluarkan, bisa bulan disebar sama 12 bulan. Harapulah. Ini 3 juta, 12, biar orang harus saya ketahui. Tiap bulan, 60. Dengan gambaran semacam ini boleh. Dengan gambaran semacam ini boleh. Tapi perhitungannya harus detail. Barakallahu fiik. Dilebihkan lebih afdal supaya enggak salah hitung. Saya paham ya. Sehingga kalau ada yang tanya apa hukumnya zakat profesi, dirinci. Zakat profesi dalam artian tiap bulan potong, tiap bulan potong, tiap bulan potong. Dirinci. Tidak semua orang mengalami kondisi yang sama. Rinciannya adalah dengan kaidah tadi itu. Apakah dia punya harta diam yang sudah mencapai nisab? Paham ya? Apakah pengeluaran dia mengurangi nisab? Apakah tetap penghasilannya? Apakah tetap pengeluarannya? Kita harus berinci. Kalau dia tidak memiliki nisab sama sekali, langsung potong dia bulan, itu bukan namanya zakat, itu namanya sedekah terpaksa. Atau pemaksaan sedekah. Zakat itu ada nisabnya, ada haulnya. Yang dibahaskan nisab. Ketika dia belum memiliki nisab, maka tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan. Tidak terkena kewajiban zakat hartanya. Begitu pula ketika dia mencapai nisab, pengeluarannya itu ketika dikalkulasi ujung-ujungnya apa? Hartanya belum mencapai nisab, maka belum maka tidak boleh dikeluarkan zakatnya. Baru bisa diterapkan ketika dia memiliki harta yang mencapai nisab lebih dari nisab yang ada dan diperkirakan dengan masuk keluarnya harta dia tetap mencapai nisabnya dalam satu haul, maka bisa dikeluarkan segera. Tidak harus menunggu waktu haulnya dengan perhitungan yang dijelaskan. Tapi kalau dimaukan zakat profesi atau zakat tijarah, zakat perniagaan, itu babnya lain lagi. Babnya lain. Dibahas khusus pada zakat tijarah. Masya Allah, tabarakallah. Ini terkait dengan masalah persyaratan yang orang yang terkena wajib zakat, dan yang kedua persyaratan tentang harta yang terkena wajib zakat. dengan masih lama Pak ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan harta benda apa saja yang terkena kewajiban zakat. Disebut dengan asnaf zakawiyah. Disebut dengan asnaf zakawiyah. Asnaf zakawiyah. Golongan harta wajib zakat. Gitu ya, Pak. Golongan harta wajib zakat. Zakat harta apa saja yang terkena kewajiban zakat. Jawabannya ya, Pak. Para ulama sepakat. Para ulama sepakat. Harta yang wajib dizakati ada 9. Sembilan ya Pak, sepakat. Yang pertama emas. Yang kedua perak. Yang ketiga unta. Yang keempat sapi. Yang kelima kambing. Yang keenam hintah. Hintah. Hintah itu tepung. Tepung bur, tepung hintah. Yang ketujuh syair, biji syair. Yang kedelapan tamar, kurma. Yang kesembilan zabib, kismis. Sembilan ya. Ini dibagi tiga klasifikasi. Emas dan perak itu disebut dengan naqdain. Emas perak disebut dengan naqdain atayar. Sapi unta, sapi kambing namanya hewan ternak. Kemudian hintah syair, hintah sama syair ini apa namanya? Zuru' pertanian. Kurma dan kismis timar buah-buahan. Jadi empat. Alat bayar, hewan ternak, pertanian dan buah-buahan. 9 jenis inilah yang disepakati oleh para ulama terkena kewajiban zakat. Barakallahu fiik. Masing-masingnya harus nisab. Yang pertama. Dan untuk haul dipersyaratkan pada semua harta tadi kecuali pertanian atau biji-bijian dan buah-buahan. Itu tanpa haul, tapi ketika panen. Ini yang disepakati oleh para ulama. Kemudian di sana ada yang diikhtilafkan. Ada yang diikhtilafkan oleh para ulama. Di antara yang diikhtilafkan oleh para ulama ialah zakatul asl. Zakatul asl. Zakatul asl, zakat madu. Apakah ada yang namanya zakat madu? Ini khilaf panjang di kalangan para ulama. Yang rajih, yang sahih adalah tidak ada zakat madu. Dikarenakan semua riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang zakat madu dhaif. Semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Tidak ada yang sahih. Sehingga tidak ada zakat madu. Yang juga diikhtilafkan oleh para ulama ialah al-awraq an-naqdiyah, uang, mata uang. Mata uang rupiah atau mata uang asing masing-masing negara. Ini diikhtilafkan panjang oleh para ulama ulama. Terutama di zaman sekarang ini, dikarenakan mata uang itu di masa-masa belakangan. Barakallahu fiik. Hasilnya dari perbincangan panjang di kalangan para ulama ulama di zaman sekarang, hampir seluruh Hampir seluruh ulama kita menyatakan mata uang itu terkena kewajiban zakat. Mata uang itu terkena kewajiban zakat. Mereka hanya ikhtilaf terkait dengan ilahnya. Kenapa kok terkena kewajiban zakat? Itu panjang, mesti dibahas. Intinya, khulasanya, mata uang itu disamakan dengan emas dan perak yang fungsinya ketika itu adalah alat bayar. Disebut dengan illah thamaniyah. Sebab terkena zakat adalah thamaniyah. Dia sebagai alat bayar. Sebagaimana dulu emas dan perak sebagai alat bayar. Ini yang rajih. Ini fatwa hampir seluruh ulama kita yang di negara manapun, di negara-negara Islam, terutama para ulama besar yang tadi menguatkan Arabia Saudi, ada syaratnya. Barakallahu fiik. Paham ya? Rupiah, apa mata uang untuk rupiah itu terkena zakat dan disamakan dengan emas dan perak. Nisab emas ataukah nisab perak? Dua pendapat di kalangan para ulama. Yang masyhur di kalangan ulama sekarang ini, untuk mata uang menggunakan nisabnya emas. Yang masyhur di kalangan ulama sekarang ini, untuk mata uang menggunakan nisab emas. Ada yang mengatakan nisabnya perak. Barakallah. Sehingga 10, 9 tambah 1 mata uang 10. Yang juga diikhtilafkan oleh para ulama ialah zakat tijarah, zakat perniagaan, zakat perdagangan. Zakat tijarah itu kullu syai'in yattajiru bih, segala sesuatu yang diperniagakan, segala sesuatu yang diperdagangkan. Baik, ini ada ikhtilaf, apakah terkena zakat atau tidak. Ini perbincangan panjang dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Kalau mata uang sekarang, kalau dagang sejak dulu. Dua pendapat. Jumhur atau mayoritas ulama kita berpendapat ada yang namanya zakat tijarah, zakat perniagaan. Segala sesuatu yang diniatkan untuk dagang, diperjualbelikan, diperniagakan, maka terkena kewajiban zakat. Ini pendapat jumhur. Menggunakan nisabnya emas. Menggunakan nisabnya emas. Barakallahu. Naam. Pendapat sebagian ulama mengatakan tidak ada zakat tijarah. Tidak ada zakat perniagaan. Alasannya tidak ada satu ayat pun atau satu hadis pun yang tegas menyatakan adanya zakat tijarah. Tidak ada. Lain dengan masalah emas, perak, unta, sapi, kambing, itu emasnya apa? Ada langsung dalam hadis atau lain. Ini tidak ada. Alasan yang kedua, hukum asal harta benda kaum muslimin itu tidak terkena zakat sampai ada dalil yang menunjukkan zakat. Zakat ya, kita gak bahas sedekah loh ini, zakat. Yang ketiga, hukum asal harta seseorang muslim haram diambil sampai ada dalil yang menunjukkan harus diambil dengan hak Islam. Tidak boleh kamu curi, tidak boleh kamu ambil dengan tanpa izin dia, dengan tanpa haknya. Hukum asal harta seseorang muslim itu haram diambil hingga ada dalil yang menunjukkan boleh diambil dengan haknya. Para keluar. Terakhir yang punya membawa alasan yang keempat, dalam bab ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Tidak mungkin dikiaskan, harus dengan dalil. Barakallahu fiikum. Nah, baik, dua pendapat. Barakallahu fiikum. Umumnya ulama sekarang mengatakan ada zakat tijarah. Tapi kalau saya pribadi lebih condong pada pendapat yang kedua. Tidak ada yang namanya zakat tijarah. tidak ada yang namanya zakat tijar dengan 4 alasan. Pokoknya saya bawakan langsung 1, 2, 3, 4 yang dikenakan kecondongannya ke sana. Jadi kalau ada yang tanya sama saya terkait dengan zakat tijar, tidak ada zakatnya. Ya betul. Ketika antum merasa mantap dengan pendapat jumhur ulama ada zakatnya, ya sudah, antum amalkan sesuai dengan konsekuensi pendapat jumhur. Bagaimana ketentuan zakatnya harus belajar. Nah, gitu ya. Ada. Ini yang diperbincangkan. Sehingga kalau pendapat yang tadi 10 tambahan mata uang, pendapat yang terakhir tadi 11 dengan zakat tijar. Sehingga total semuanya 11 para ulama. 9 yang sepakati, 2 yang diikhtilafkan. Para ulama. Masya Allah. Lanjut atau ada yang bertanya kan? Ini ada apa? Ini ya tadi kan kias ya, ada. Kalau misalnya sekarang kan orang itu investasi bisa emas, ada uang gitu, nyeleng. Bahkan ada yang nyelengi dalam rupa tanah. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau dagangan itu tidak sama sekali. Betul-betul hanya untuk investasi, nyeleng. Nah, apakah itu juga terkenal? Ia dirinci apakah termasuk asnaf zakawiyah atau tidak? Apakah termasuk harta, golongan harta wajib zakat atau tidak? Kalau tanah tidak, kalau rumah tidak, kendaraan tidak, budak juga tidak. Kalau ada budak, haram wajib. Tapi kalau dia investnya pada emas, perak, uang dan golongan harta wajib zakat, masuk yang dihitung. Itu kalau investnya syar'i, gitu. Yang ada emas, apalagi pak emas ya sekarang ini, perak nggak ada, nggak laku. Emas, tapi ketika investnya emas, bukan dalam rangka diperdagangkan, ya dihitung sebagaimana yang dia miliki, apakah emas yang mencapai nisab atau tidak, satu haul atau tidak. Invest uang ya, juga dimasukkan sama dengan uang. Kita lagi ya mungkin di benak kita itu apakah bisa kita menggabungkan antara emas dan perak. Kita punya emas belum mencapai nisab, punya perak belum mencapai nisab, kalau digabung mencapai nisab. Apakah boleh digabung? Sama-sama nakdain. Jawabannya tidak bisa digabung. Jawabannya tidak boleh digabung. Dikarenakan emas punya aturan sendiri, perak punya aturan sendiri. Begitu pula terkait dengan uang. Apakah uang boleh digabung dengan emas dan perak? Jawabannya tidak. Mata uang punya sendiri aturannya, emas sendiri, perak sendiri. Jadi kalau misalkan antum punya uang banyak, emas ya banyak, perak ya banyak, itu masing-masingnya dizakati. Zakat uang sendiri, zakat emas sendiri, perak sendiri, semuanya dizakati. Barakallahu fiikum. Ini masih pada bagian harta, golongan harta wajib zakat. Kita belum memperinci. Lihat jamnya sudah mau mungkin. Yang tanyakan lagi. Hartanya itu banyak sekali. Banyak juga. Atau dia itu rentenir gitu. Dia kaya, punya uang. Gimana? Disakat. Disakat. Campur. Iya, disakat. Kalau sama cepat nisab satu haulnya. Disakat dan dia harus meninggalkannya seperti ini. Terima. Hah? Ah, urusan itunya antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang zakat itu yang dibahas uangnya. Uang. Iya. Paham saya? Dia ditegur terkait dengan upaya dia yang syar'i dalam berusaha. Nah gitu ya, itu urusan dia dengan Allah Taala. Yang terkait dengan bab zakat, uangnya kamu ini dibahas. Paham ya? Hartanya yang dibahas. Nah ya, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah iya. Makanya dia harus segera exit. Gitu. Segera keluar dari yang enggak halal-halal tadi itu. Itu kan urusan pekerjaan dia gitu. Zakat itu membahas masalah apanya? Mal, hartanya. Sampai insyaf satu haul zakatnya mana? Karena yang dia punya bukan aslah zakawiyah, yang dia punya bukan golongan harta wajib. Malah dikatakan dalam bab zakat enggak ada kias, enggak bisa kias-kiaskan. Lah itu yang punya kambing zakat. Lah ini yang punya mobil Mercy enggak zakat. Ya apa sih? Enggak pakai kias. Enggak ada kias. Di dalam bab zakat Islam itu ada ketentuan yang sudah baku. Usaha zakat. Iya, kalau zakat enggak ada kias kan. Lain zakat, lain infak dan sedekah sunnah. Paham ya? Kalau yang ini kita menganjurkan sangat bagi orang-orang yang hartanya banyak dalam bentuk tanah, dalam bentuk mobil, rumah, segala macam, yang banyak sedekah, yang banyak infak, supaya harta dia bersih, suci, semakin barokah. Zakat sebentar, zakat ada ketentuannya. Ada asnaf zakawiyah, golongan harta wajib zakat, ada ketentuan yang berzakat, panjang urusannya. Zakat itu batu. Ada ketentuan baku. Infak sedekah ada. Ada uang keluar, keluar, enggak ada masalah. Tanpa ada persentase tertentu. Atau mau infakkan semua harta itu punya kecuali sedikit, ya enggak ada masalah. Zakat enggak bisa, harus 2,5%. Nah. Kalau hasil tambah itu masih apa? Nah, masih. Nah, masih. Hasil tambak bandeng udang nggak masuk hasil burung walet nggak masuk ini akan kita bahas ketika membahas rincian masing-masingnya, ketika pembahasan tentang masalah terutama terkait dengan pertanian dan buah-buahan itu pembahasan paling panjang di kalangan para ulama, apakah dikiaskan dengan yang lain. Kita kan sebutkan hentoh sama syair, tamr sama zabib, kismis. Pada pembahasan hentoh sama syair itu panjang pembahasannya. Apakah hanya dua ini ataukah dikiaskan dengan yang lain? Panjang. Kebanyakan orang mengkiaskan, sehingga padi masuk karena sama-sama biji-bijian. Apalagi yang kayak biji-bijian apa? Padi, jagung, apa? Buah jeruk itu biji. Kacang kedelai, kopi. Kopi biji bukan? Biji kopi. Nah, yang semua biji-bijian dimasukkan sama mereka. Itu nanti, bukan sekarang. Terlalu mepet. Nah, yang lain, sabar dulu, tenang aja. Ini kan kajian rutin jadi enggak mepet. Pelan-pelan. Ini berikutnya akan kita rinci masing-masingnya lengkap dengan nisabnya, lengkap dengan berapa persen yang dikeluarkan. Baru membahas masalah mustahik zakat. Apa lagi? Ya tidak apa-apa. Sudah punya niatan baik, sudah dia keluarkan zakatnya terlebih dahulu. Baik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu resikonya takjil begitu. Penyegeraan begitu. Ya tadi dengan perhitungan dari mulai dari perhitungan kalkulasi yang selama ini berjalan gitu, yang ditabung sama apa namanya yang didapatkan selama setahun tadi. Iya, maksudnya ketika tahun berikutnya kita kan misalnya itu sudah habis. Nah, tahun berikutnya nggak ada zakatnya, sudah habis. Tapi kan misalkan dia mau yang terjadi dia sebelumnya. Misalkan tadi digaji dari 13 tahun terakhir. Terkait dari bulan berikutnya itu terkait dari zakat sebelumnya mungkin digaji. Ya, zakat tahun depan. Bukan zakat sebelumnya, kalau zakat sebelumnya kan diakhirkan namanya. Iya. Disegerakan misalkan untuk bulan Januari. Kita zakati untuk Januari sampai Desember ke depan. Sudah kita kalkulasi ketemu 3 juta. Ini 3 juta disisikan. Disisikan nanti kita kasihkan tiap bulannya. Begitu terus waktu bulan berikutnya ini terjadilah besok. Misalkan bulan Maret. Nah, kenapa dengan bulan Maret? Bangkrut. Kok bisa bangkrut? Dia enggak punya usaha, dia punya penghasilan tetap. Ya. Misalkan habis artinya misalkan kecurian, pembulan. Kecurian tetap ya. Tapi besoknya yang dia pegang tadi kan habis enggak kasih sesuatu. Iya, misalkan tadi ada musibah namanya juga manusia. Musibah. HP-nya enggak ada. Misalkan rekening dia dibobol sama maling. Habis semua yang ada. Misalkan begitu. Hah? Yang ada masalah tadi zakat. Enggak ada. Itulah resikonya takjil. Menyegerakan zakat dan dia mendapatkan pahala atas niatnya. Dan uang tadi sudah disisihkan. Jadi tiap bulan keluar. Set. Nah, nanti tahun depan masuk Januari tahun depan lihat kondisi kok enggak ada lagi uangnya, ya tidak mungkin dia takjil zakatnya yang mengumpulkan lagi sampai ada nisabnya dulu. Terus ikut takjil. Jadi dalam bab zakat ditunda itu tidak boleh, disegerakan itu boleh. Tadi kan sebutkan zakat wajib disegerakan, wajib dikeluarkan segera. Begitu ada kewajiban zakat segera keluar. Ditunda itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau disegerakan malah boleh. Cuma dikarenakan niatan baik dia untuk menyegerakan amal baiknya dengan ketentuan tadi baru. Tapi apa kewajiban dia misalkan yang tiap bulannya itu tidak cukup? Tidak. Sudah ditakyin istilahnya. Sudah ditakyin, sudah dikeluarkan. Lanjut. Bagaimana dengan penghasilan bulanannya itu tidak tetap? Jadi harta yang dimiliki ini sudah mencapai insyaallah. Tapi dia dalam Januari ke depan itu setiap kali dalam bulan-bulan tertentu dia mendapatkan atas dan waktu itu masih lebih daripada masih mencukupi yang di atas. Apakah boleh begitu dia dapat bulan itu dilakukan langsung? Ya perhitungannya tadi, bahwa perhitungan yang disimpan sama dia dengan penghasilan selama setahun. Jadi bukan penghasilan selama sebulan. Kalau selama sebulan enggak dihitung satu haul. Tambahkan dulu. Ini mah tambahkan kan. Artinya begini. Ketika penghasilan dia enggak tetap, kadang sekian, tiap bulan berbeda-beda. Atau mungkin 2 bulan sama, 3 bulan sama, bulan berikutnya beda, beda lagi. Itu dihitung standarnya. Apa namanya bahasanya, dihitung rata-ratanya. Misalkan kalau tadi kan jelas 10 juta, sisanya 4 juta 4, 12, 48. Ini enggak, kadang dapat 10, kadang dapat 9, kadang dapat 8, kadang dapat 7, kadang dapat 20, kadang dan segala macam, itu dibuka rata-rata. Dalam setahun, rata-rata dapatnya berapa? Secara kebiasaan itu yang dihitung, kemudian dilihat bagaimana pengeluarannya. Ketika nanti apa namanya masih ada lebih dan digabungkan dengan yang ditabung, maka dihitung yang hasil rata-rata. Apa ya? Bulanan itu kalau mendapatkan itu besar. Bukan bulanan ya, masa-masa tertentu ini sangat besar. Sangat besar. Di luar dugaan. Enggak ada kebiasaan. Ya, contohnya terima pelat tanah itu. Itu nggak bisa diprediksi bulan apa raminya, bulan apa sepinya gitu. Masya Allah. Ya sudah, kalau susah diprediksi ya dikeluarkan ketika satu haul. Terus susah diprediksi gimana lagi. Ya sudah, nanti satu haul baru dihitung semuanya dikeluar. Dikarenakan tidak ada syahriyah, tidak ada penghasilan tetap yang mudah untuk dihitung. Padahal satu bulan nggak dapat apa-apa. Atau pas untuk makan minum saja. Tentunya gak ngambil tabungan. Tiba-tiba besok dapatnya melebihi yang dia tabung. Gitu Pak ya. Begitu. Nah tadi itu. Kalau semacam itu kondisinya tidak bisa. Dikarenakan tidak bisa diperhitungkan. Tidak bisa diprediksi dengan rata-rata. Tapi kalau bisa dihitung dengan rata-rata. Kadang 10, kadang 10, kadang nanti dihitung seluruhnya. Ketemunya sekian. Maka dihitung sekiannya tadi. Dirata-ratakan. Ya. Ini enggak ada nada nih. Biasanya tiba-tiba ada, ini enggak ada nada nih. Hah? Ya, ya. Ini sop sini. Ini. Daya ini sop. Batas maksimal ini sop. Tidak ada. Yang ada batas minimal, enggak ada maksimal. Sebanyak apapun harta yang ada pada kamu, total seluruhnya. Total. Cuma diingatkan yang dihitung bukan batas minimal nisab, yang dihitung seluruh harta yang ada ketika itu kamu. Nah. Yes. Ini tinggal sedikit lagi adanya. Apa masih lama adanya? Mau tak sih? 5.50 loh itu. 5.50 sekarang. Nah ini ukuran 5 menit tak ya. Ya, sebelum siang. Udah ada lagi tanyakan ini. Sementara jelas di jalan ya. Nanti berikutnya penjelasan tentang masalah rincian-rincian asnaf zakawiyah tadi. Itu yang panjang. Berapa kata maksudnya. Insyaallah kita. Kalau dia dapat ilmunya ketika tahun ini, kemarin dia enggak baca kan. Apa yang kemarin gugur atau dirampel atau gimana? Dia sudah boleh sama. Oh, dia ngerti ada kewajiban zakat. Iya, mungkin orang Islam tidak tahu kewajiban zakat. Ya, tidak tahu ada kewajiban. Yang jelas dia kemarin tidak keluar zakat. Masa sih? Teman lah. Mungkin aja. Dan artinya kondisi real masyarakat kita dalam bab kayak gini ini mereka ngerti. Ada zakat, ngerti, ada haji, ngerti, ada puasa, ngerti. Hal-hal yang sifatnya rukun Islam yang umum kayak gini ngerti mereka. Cuman kadang-kadang ya malas mengeluarkan, eman-eman mengeluarkan, mestinya 1M dikeluarkan cuma 10 juta. Gitu ya. Kalau seandainya ada kasus semacam ini, jawabannya barang-barang ialah dia keluarkan tahun itu saja. Dan mengatakan untuk semua seluruh tahun-tahun sebelumnya yang dia nggak punya ilmunya dikeluarkan satu kali, kemudian pada tahun ini dia keluarkan satu kali lagi dengan dasar ilmu yang telah dia miliki. Selebihnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dikatakan kejahilan itu secara teori, insya Allah secara kondisi real dah, insya Allah dah, ngerti mereka insya Allah. Gitu ya, cukup dulu ya insya Allah ya. Kita persiapan untuk maghrib barakallahu lakum wa li ghairina subhanallahi alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma